tambah gak bisa terganti kebanggaan ini. Dimanapun kita berdiri, kau kan tetap di hati. Kemenanganmu selalu kami tunggu. Kejayaanmu selalu kami rindu. Persebaya, berlarilah pahlawanku. Cetalah gol kelawanmu. Raihlah kemenanganmu. Oh Green Force Gold, kehormatan bagi kami berdiri dan terus bernyanyi mengawalmu Persebaya sampai mati. Takkan pernah bisa terganti kebanggaan ini. Dimanapun kita berdiri, kau kan tetap di hati. Kemenanganmu selalu kami tunggu. Kejayaanmu selalu kami rindu. Persebaya, berlarilah pahlawanku. Cetalah gol kelawanmu. Raihlah kemenanganmu. Oh Green Force Gold, kehormatan bagi kami berdiri dan terus bernyanyi mengawalmu Persebaya sampai